teman-teman semuanya, alhamdulillah sekarang saya udah bisa nyapa teman-teman lagi untuk program kita Coffee Break dengan Tilawah. Hari ini saya lagi ada di sebuah tempat di daerah yang agak perhutanan gitu. Dan kita sekarang lagi ada acara di sini, jadi sekalian saya pengen pagi-pagi tilawahnya enggak di rumah tapi di sini. Kebenaran karena nginap di sini gitu. Dan sebelumnya saya pengen minta maaf dulu buat teman-teman semuanya karena lembar keempat kita sempat tertunda satu minggu. Karena satu minggu ini saya suaranya hilang. Jadi gara-gara kemarin ada jadwal yang cukup hektik juga, akhirnya suaranya hilang. Jadi gak bisa tilawah dengan suara yang keras. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai balik walaupun masih belum maksimal. Mudah-mudahan tetap bisa nemenin teman-teman tilawah bareng-bareng. Dan hari ini walaupun saya keluar seperti biasa, saya kalau kemana-mana itu suka bawa kopi sama alat untuk ngegiling. Ini manual sekalian buat fitness karena ini berat banget. Sekarang karena gak ada kopinya ringan. Saya bawa kopi, ini kopinya dari Kenya. Saya belinya di Jepang. Kopi Kenya itu ada ini, ada semacam slogan ya. Disajikan dengan cara apapun rasanya tetap enak. Jadi saya ngumpulin berbagai macam kopi dari berbagai macam daerah di Indonesia dan dari beberapa wilayah di dunia, dan suka dicoba-coba aja walaupun gak pro tapi suka dicoba-coba. Oh, ini rasanya gini. Kadang-kadang malah kayak dimakannya tuh tinggal di enak. Jadi kita ngebanding-bandingin satu kopi dengan kopi yang lain itu dengan dicemil, jadi dianggap aja kayak cemilan dan enak banget. Lebih sehat, jadi gak pakai gula. Tinggal habis ini minum air, jadi namanya minum kopi. Makan kopi dulu, habis itu baru minum air. Seret. Bentar. Terus teman-teman yang disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kan kita sempat ngebahas tentang keutamaan berwudu kalau kita lagi pengen tilawah Al-Quran. Salah satunya adalah kalau kita membaca Al-Quran sambil berwudu, malaikat pun nemenin kita. Dan keuntungan ditemenin malaikat itu adalah didoain. Kalau ditemenin orang tuh kadang-kadang kan cuma dicurhatin ya. Jadi dia datang bareng dengan kita, curhat sepanjang mobil, curhat di perjalanan, curhat. Kalau malaikat nemenin kita, dia gak curhat, malah doain kita sepanjang jalan, doain kita. Kalau lagi kita nongkrong, doain kita juga. Dan by the way, doa malaikat itu gak ditolak sama Allah. Jadi kalau kita pengen sambil baca Quran didoain malaikat nih, ibaratnya saya baca Quran itu kayak performance tapi disaksikan oleh para malaikat. Dan malaikat itu bukan cuma bilang Allah, Allah, tapi mereka bilang juga, ya Allah hapuskanlah dosa-dosa dia dari setiap huruf yang dia baca, ya Allah angkatlah derajat dia, ya Allah sayangilah dia gitu. Untung banget loh, modalnya cuma wudu doang. Ditambah lagi emang sehat buat kita, buat wajah kita, plus Allah juga sayang kepada orang yang suci. Dan didoain malaikat, jadi untungnya gede. Sekarang saya ngelanjutin pembahasan bab wudu itu. Jadi kita sambil tilawah dikit-dikit ditambahin tentang masalah seputar etika ataupun nanti masuk ke tafsir. Tapi saya gak akan tenang, saya gak akan bahas secara kajian ilmiah yang berat-berat. Biar kita rasa nongkrong banget dan santai. Ada banyak yang nanya, Ustadz pas lagi tilawah minum kopi apa gak batal wudu? Ustadz pas lagi tilawah makan roti kayak kemarin nama Yahya, apa gak batal wudu? Jawabannya enggak, karena di antara pembatal wudu itu tidak ada makan dan minum kecuali makan daging unta. Itu pun menurut sebagian mazhab ulama, bukan semua mazhab. Tapi kalau selain daging unta, yang lain itu tidak membatalkan wudu. Memang ada sebagian ulama di Indonesia mengatakan makan jengkol, petai dan seterusnya yang terasi yang agak mungkin aromanya tajam itu membatalkan wudu. Berarti kayak durian juga membatalkan wudu. Cuman ini pendapat sebagian kecil ulama. Sebagian besar mengatakan makan dan minum tidak membatalkan wudu kecuali makan unta. Terus yang membatalkan wudu itu apa? Maaf, buang air kecil, buang air besar, hubungan suami istri, haid, nifas, ketidurannya sampai enggak sadarkan diri. Kan ada orang yang tiduran cuma gitu doang ya, lagi di dengar taklim atau lagi di kendaraan gitu doang. Ngelenyap gitu, itu mah gak batal wudu. Tapi kalau misalnya sampai ketiduran gak sadarkan diri, apalagi sampai ngorok mungkin, itu batal wudu. Terus kayak lagi ya diantara yang batalan wudu, termasuk kayak orang gila itu batal wudu. Makan yang haram itu pastinya batal wudu. Kalau makanan dan minuman haram, kayak kita mabuk-mabukan, makan sesuatu yang mengandung daging-daging yang tidak halal, itu pasti batal wudu. Jadi minum kopi gak batal wudu, minum teh gak batal wudu, makan cemilan gak batal wudu, kecuali cemilannya adalah sesuatu yang mengandung onta, itu pun menurut sebagian pendapat ulama. Terus secara etika gimana? Saya pengen tilawah kita ini kan gak terlalu kaku ya, jadi kita benar-benar tilawahnya daily banget, karena emang saya berharap kita memperlakukan Al-Quran itu daily life kita, jadi lifestyle kita banget, sehingga saya berharap tilawah kita itu bukan dalam rangka pencitraan atau mungkin dalam rangka ibadah ritual yang khusus. Memang ada momen yang kita tilawahnya memang ibadah murni, artinya kita duduk di musola di atas sajadah tilawah misalnya berapa lembar. Tapi yang saya lagi perkenalkan kepada teman-teman itu adalah tilawah as a lifestyle, sebagai lifestyle. Sehingga saya berharap kita ya santai aja selama tidak melanggar etika tilawah. Salah satunya makan tadi, asal enggak makan nasi padang sambil tilawah kan susah ya. Tapi kalau cuma sekedar cemilan, bahkan enggak cemilan juga sih, cuma minum doang, itu hal yang wajar. Itulah diantara yang pembatal-pembatal wudu. Sehingga kalau misalnya kita cuma tilawah terus minum kopi enggak apa-apa, dengan syarat kita jaga etika. Misalnya pas kita lagi tilawah minum kopi, pas balik ke tilawahnya kita baca bismillah secara sir. Arti sir itu pelan, kayak bismillahirrahmanirrahim, terus lanjut lagi gitu. Jadi tetap kita menjaga etika dengan Al-Quran, tapi juga enggak kaku-kaku amat gitu. Nah sekarang hari ini kita akan lanjutkan tilawah lembar keempat dari surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 1, 2, 3, ayat surat Al-Baqarah ayat 49. Nah jadi buat teman-teman yang pengen ikut tilawah bareng atau menyimak, silakan buka mushaf surat Al-Baqarah ayat 49. Panas, pindah yuk. Ternyata di sini panas. Sekarang kita sini. Nah, di sini udah lebih adem nih, enak. Kita tilawah surat Al-Baqarah ayat 49. Oke. Tapi sorry ya kalau suara saya masih agak-agak serak. Jadi sebisanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم